Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-15. Bab qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim ila akhir ayat. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa rawa ibnu abi hatim wa ibnu mardawi an ibni abbas. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala lamma awhal jabbaru ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Jabbar, zat yang maha perkasa, Allah subhanahu wa ta'ala, mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'a rasul minal malaikah liyaba'asahu bil wahyi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil utusan dari malaikat untuk diutus kepadanya menyampaikan wahyu. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu ada dari kalangan malaikat dan juga ada dari kalangan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ja'ilal malaikah rusula uli ajnihati masna wa sulasa wa ruba. Allah yang menjadikan para malaikat sebagai rusulah, rasul, utusan. Ada yang memiliki sayap 2-2, 3-3, 4-4. Ya. Sehingga rasul itu ada dari kalangan malaikat, ada juga dari kalangan manusia. Nah, hingga para ulama ketika menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam, mereka menyebutkan awalul rasul ala wajhil ardi. Yeah. Nabi Nuh adalah rasul pertama di muka bumi. Ada tambahan ala wajhil ardi, di muka bumi. Tidak memutlakan sebagai awal rasul. Yeah. Kenapa dikatakan tadi? Rasul itu ada dari kalangan malaikat, ada dari kalangan manusia. Sehingga Nabi Nuh adalah rasul pertama di muka bumi. Ya, bukan rasul pertama secara mutlak. Ya. Nah, tapi awal rasul ala wajhil ardi. Rasul pertama dari kalangan manusia di muka bumi ini. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memanggil utusan dari kalangan malaikat untuk mengutusnya, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Wasami'atil malaikatu sawtal jabbar yatakallamu bil wahyi. Para malaikat mendengar suara Al-Jabbar, suara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa. Nah, yatakallamu bil wahyi, berbicara dengan wahyu tersebut. Mendengar suara. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya ucapan Allah itu bukanlah ucapan yang ada pada diri Allah tanpa ada huruf-hurufnya, tanpa ada suaranya. Tapi ya, suara yang di sana ada huruf-hurufnya. Nah, ada suaranya. Bukan kalam nafsani. Telah kita jelaskan ucapan kelompok Asy'ariyah yang batil. Ya, yang menyatakan Al-Quran sebagai kalam nafsani. Ucapan yang ada diri Allah kemudian diungkapkan oleh Jibril. Nah, tapi Allah berbicara dengan adanya suara dan huruf-huruf tersebut. Falamma kashafa an qulubihim sa'alu amma qala Allah. Maka ketika hilang ketakutan dari hati mereka, mereka bertanya, apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa qalul haq, dan mereka yang lainnya mengatakan yang diucapkan oleh Allah adalah kebenaran. Wa alimu anna Allah la yaqulu illa haqqan, dan mereka mengetahui bahwasanya Allah tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Ya. Qauluhu, ucapan dalam hadis tersebut, darabatil malaikatu bi ajnihatiha hud'anan liqoulihi. Para malaikat menghempaskan sayap-sayapnya. Hud'anan liqoulihi, sebagai bentuk ketundukan terhadap ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, telah kita jelaskan bahwasanya para malaikat mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan. Di antara bentuk aslinya itu, ya, mereka memiliki sayap-sayap. Nah, ya, bahkan Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril bentuk aslinya memiliki sittumi'ah janah, 600 sayap. Nah, aliqolillahi ta'ala, para malaikat menghempaskan sayap-sayap mereka sebagai bentuk ketundukan terhadap ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qal Hafid, berkata Al-Hafid Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya, khud'anan bi fathataini minal khudu. Bisa dibaca khud'anan dengan difathahkan keduanya. Huruf kho dan ainnya difathahkan. Jadi khoda'anan. Minal khudu, dari kata khudu. Artinya tunduk. Wa fi riwayatin bidommi awwalihi wa sukuni saniyah. Dalam riwayat yang lain, dengan didomahkan awalnya, disukunkan yang keduanya. Jadi khud'anan. Yeah. Kalau yang pertama, difathahkan kedua-duanya, khodo'anan. Riwayat yang kedua, didomahkan yang pertamanya dan disukunkan yang kedua, jadi khud'anan. Wahuwa masdar bimakna khodi'in. Yaitu masdar, kata dasar, yang maknanya khodi'in. Ya. Orang-orang yang tunduk. Nah, dan mereka, para malaikat, adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap mereka. Qauluhu, ucapan dalam hadis, ka'annahu silsilatun ala Safwan. Seakan-akan silsilatun ala Safwan, rantai besi yang diseret di atas batu yang licin. Ay ka'anna sawtal masmu' silsilatun ala Safwan. Maknanya, seakan-akan suara yang terdengar tersebut seperti rantai besi yang diseret di atas batu yang licin. Wahuwal hajarul amlas. Safwan maknanya hajarul amlas, batu yang mulus, batu yang licin. Ini makna Safwan. Nah, jadi suara yang didengar tadi, nah, seakan-akan rantai besi yang diseret di atas batu yang licin. Ya, suara bergemerincing. Ya, suara yang ngilu sekali. Sehingga membuat malaikat terpingsan ketika mendengar suara tersebut. Nah, qawluhu yanfudhuhum dhalika. Suara tersebut memekakkan mereka. Wa huwa bi fathhi tahtiyah. Dengan difathahkan tahtiyah. Tahtiyah ini titik di bawah maksudnya. Ya, huruf ya-nya difathahkan. Yan fuduhum. Wa sukunin nun, disukunkan huruf nunnya. Wa dhammil fa, didomahkan fa-nya. Waddal, begitu juga huruf dzal, ya, al-mu'jamah yang bertitik, ya, didomahkan. Yanfudhu. Nah, yanfudhuhum dzalika. Dzalika ay al-qaul. Ya, makna dzalika di sini dhamir kembali kepada al-qaul. Maknanya ucapan tersebut memekakkan mereka. Wa dhamir fi yanfudhuhum, dhamir pada kata yanfudhuhum hum, ya, memekakkan mereka, lil malaika. Kata ganti ini kembali kepada malaikat. Jadi suara tersebut memekakkan malaikat. Ayan fudu dalikal qawlul malaika. Nah, suara tersebut memekakkan para malaikat. Ya. Ay yukhlisu dalikal qawl. Ya. Memekakkan ucapan tersebut. Wa yumdi fihim hatta yabza'u minhu. Dan suara tersebut sampai kepada mereka, sampai kepada para malaikat, hatta yabza'u anhu, hingga mereka takut. Nah, wa inda ibni Mardawi min hadis ibni Abbas, diriwayatkan oleh ibnu Mardawi dari hadis ibnu Abbas, fala yanzilu ala ahli sama'in illa su'iku, maka tidaklah turun kepada penduduk langit melainkan mereka pingsan. Nah, ini ketika mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan jadi suaranya itu, nah, ya, bergemerincing. Ya. Seperti rantai besi yang diseret di atas batu yang licin. Nah. Wa inda Abi Dawud wa ghairihi marfu'an, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlus sama'i dunya salatan. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan wahyu, penduduk langit dunia mendengar. Solatan, suara gemerincing. Nah, penduduk langit dunia. Ya. Dunia itu yang paling rendah maksudnya. Yang paling dekat dengan bumi. Ini sama ud-dunya. Ya. Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqa sab'a samawat. Allah menciptakan 7 lapis langit. Langit yang pertama ini disebut dengan sama'ud dunya, langit dunia. Dikarenakan langit yang paling dekat dengan bumi. Di atas langit dunia ini ada langit lagi. Dan jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya seperti jarak antara bumi dengan langit. Terus demikian. Nah, ini menunjukkan tentang besar dan luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu, penduduk langit dunia mendengar. Yaitu para malaikat mendengar solatan, kemerincing, kajar li silsilati ala sofa, seperti rantai besi yang diseret di atas batu yang licin. Payus akun, maka mereka terpingsan. Nah, fala yazaluna kadalik, dan mereka tetap keadaannya seperti itu. Hatta ya'tiyahum Jibril, sampai Jibril datang kepada mereka. Baru setelah itu mereka bertanya, mada qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Maka dikatakan qalul haq, atau qalal haq, yang diucapkan oleh Allah adalah kebenaran. Nah, qalu hatta idza fuzi'a an qulubihim taqaddama ma'nahu, dan ucapan dalam hal tersebut hingga apabila dihilangkan rasa takut dari hati mereka, ini telah berlalu maknanya. Nah, tinggal di murojaah kembali. Ketika hilang rasa takut dari diri mereka. Qauluhu qalu mada qala rabbukum, ucapan mereka, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qalul haq, mereka mengatakan yang diucapkan oleh Allah adalah kebenaran. Ay qalu qala Allahul haq, mereka mengatakan Allah mengucapkan kebenaran. Alimu annahu la yaqulu ilal haq, mereka mengetahui bahwasanya Allah tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Nah, semua yang diucapkan Allah adalah kebenaran. Qauluhu, ucapan dalam hadis, fayasma'uha mustarikus sam'i, maka pencuri pendengaran dari langit mendengar ucapan tersebut. Ayasma'ul kalimatallati qadaha Allah, pencuri pendengaran tersebut yaitu para jin, para syaitan, dia mendengar ucapan yang Allah putuskan. Siapa yang dimaksud pencuri pendengaran di sini? Wahumus syayatin yarkabu ba'duha ba'dhan, yang dimaksud mereka adalah para syayatin, para syaitan. Yarkabu ba'duha ba'dhan, sebagian mereka menaiki sebagian yang lainnya. Nah, ini yang disebut dengan mustarikus sam'i, pencuri pendengaran. Mereka mendengar kalimat ucapan yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana keadaan mereka yarkabu ba'dhuha ba'dhan, sebagian mereka menaiki sebagian yang lainnya. Disifati oleh Sufyan Ibnu Uyainah, nah, dengan membentangkan tangannya, dan merenggangkannya. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih al-Bukhari, an Aisyah, dari Aisyah, marfu'an, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tanzilu fil anan wa huwa sahab, sesungguhnya malaikat turun, fil anan, pada anan yaitu as-sahab, awan, Fatadzkurul amra qudiya fis sama. Malaikat menyebutkan tentang perkara yang diputuskan di langit. Fatastarikus sayatinu sama'ah. Maka para syaitan mencuri pendengaran tersebut. Fatuhihi ilal kuhan. Dan para syaitan tersebut menyampaikannya kepada dukun-dukun. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi malaikat turun ke awan, nah kemudian menyebutkan tentang perkara yang diputuskan oleh Allah di langit. Ya. Dan syaitan mereka mencuri pendengaran tersebut. Kemudian disampaikanlah ya, berita yang didengar oleh syaitan tersebut kepada para dukun. Nah, yang telah dijelaskan satu kebenaran tapi ditambahi dengan 100 kedustaan. Qauluhu, ucapan dalam hadis, wa mustarikus sam'i hakada wasafahu Sufyan bi kaffihi. Dan pencuri pendengaran sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Nah, disifati oleh Sufyan ibnu Uyainah dengan tangannya, telapak tangannya. Ya, sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Ayat wasofa rukuba ba'dihim fawqa ba'din. Mensifati naiknya sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Ya. Wa Sufyan wa ibnu Uyainah. Dan Sufyan di sini Al-Sufyan ibnu Uyainah. Afwan, bukan Sufyan Al-Tsauri. Ya, tapi Sufyan ibnu Uyainah. Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi. Nah, nama kunyahnya Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi, summal Makki. Kemudian Makki. Nah, tinggal di Mekah. Siqatun Hafidun. Seorang yang siqah, terpercaya. Nam Hafid, seorang Hafid ya, yang hafal Al-Quran dan juga hafal sekian banyak hadis-hadis Nabi SAW. Faqihun imam, dia juga faqih, seorang yang faqih, seorang imam, hujjah ya, yang dijadikan sebagai hujjah. Mata sanah 98 wa 100. Beliau meninggal tahun 198 Hijriah. Walahu ihda wa tis'una sana. Beliau memiliki umur ihda wa tis'una sana. Ya, 91 tahun. Masya Allah. Ya, usia yang barokah. Nah. Ada beberapa ucapan Sufyan ibn Uyainah. Nah, di antaranya beliau pernah mengucapkan, yeah, bukanlah disebut ulama orang yang hanya mengetahui kebaikan dan keburukan. Akan tetapi disebut ulama apabila orang tersebut mengetahui sebuah kebaikan kemudian mengamalkannya. Dan mengetahui sebuah keburukan kemudian menjauhinya. Ya. Ini dinukilkan dalam kitab Hilyah Al-Awliya. Nah, beliau pernah menyebutkan demikian. Ya. Tidak disebut sebagai ulama orang yang hanya mengetahui kebaikan dan keburukan. Ya. Akan tetapi, ulama itu orang yang mengetahui kebaikan, kemudian dia mengamalkannya. Dan mengetahui kejelekan, keburukan, kemudian dia meninggalkannya. Nah, bahkan ada ucapan beliau tentang juhud. Beliau pernah mengatakan juhud fid dunya adalah as-sabr. Juhud di dunia adalah bersabar. Bersabar dan bersiap-siap menerima datangnya kematian. Termasuk juhud terhadap dunia. Bersabar dan juga bersiap-siap menerima datangnya kematian. Nah, di samping itu beliau pun pernah mengatakan tentang masih juhud. Juhud adalah seorang yang mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dan ketika menerima musibah, dia bersabar. Ini pun termasuk juhud terhadap dunia. Nah, idza utiya syakara wa idza ibtulya sabara. Apabila diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Dan apabila mendapatkan musibah, dia bersabar. Ini pun juhud terhadap dunia. Nah, beliau ulama yang disebutkan sering melakukan haji. Nah, sampai beliau mengatakan, sungguh aku telah mendatangi tempat ini sebanyak 70 kali. Subhanallah. Nah, selama 70 tahun lamanya. Dan engkau, dan beliau mengatakan berdoa, janganlah engkau jadikan hajiku ini sebagai kesempatan terakhirku. Nah, bernikmat-nikmat dengan melaksanakan ibadah tersebut. Ini sekilas tentang biografi Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau seorang imam, hujjah, hafid, siqah. Usianya sampai 91 tahun. Masya Allah, usia yang barokah. Disibukkan dengan ilmu, mengamalkannya, mengajarkannya kepada yang lainnya. Dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Qulu faharofaha biha'i muhmalah. Faharofaha dengan ha' yang muhmalah, tanpa titik. Wara musyaddadah. Dan ro dan yang ditasdid. Wafa dan huruf fa. Faharofaha. Maknanya merenggangkan. Nah. Qawluhu wa baddada ay farraqa baina asabihi. Baddada artinya farraqa baina asabihi. Nah, yaitu membentangkan antara jari-jarinya. Bayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Pencuri pendengaran tersebut mendengar kalimah, mendengar ucapan yang diputuskan oleh Allah tadi, kemudian menyampaikannya kepada yang di bawahnya. Ayasma'ul fawqanil kalimata fayulqiha ila akhar tahtahu. Maksudnya yang di atas mendengar ucapan tersebut dan menyampaikannya kepada yang lainnya yang ada di bawahnya. Summa yulqiha ila man tahtahu. Kemudian menyampaikannya lagi kepada yang di bawahnya. Hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Hingga menyampaikannya kepada lisannya tukang sihir atau dukun. Nah. Qawluhu farubbama adrakahu as-sihab qabla ayulqiyaha. Kadang-kadang, nah, dilempari oleh bintang-bintang sebelum menyampaikan berita tersebut kepada yang lainnya. As-sihab huwa najmul ladhi yurma bihi. Ya, as-sihab di sini, ya, meteor. Yang dimaksud di sini adalah bintang yang dilemparkan kepada syaitan yang mencuri pendengaran dari langit. Nah, telah kita jelaskan di antara hikmah adanya bintang ini rujumal lisyayatin, alat untuk melempar syaitan. Jadi zaman dulu itu Nah, ya, banyak terjadi meteor atau diistilahkan meteor. Itu bintang jatuh. Di antaranya melempar Shelton yang mencuri pendengaran dari langit. Nah, ini akan dijelaskan ya dalam hadis yang lain. Ya, kenapa bintang tersebut jatuh dan sering terjadi pada zaman dahulu. Nah, ya di antara tadi untuk melempar Shelton yang mencuri pendengaran dari langit. Nah, ini di antara hikmah bintang. Sebutkan ya di antara tiga hikmah bintang sebagai rujuk mali syayatin, ya, alat pelempar Shelton yang mencuri pendengaran dari langit, dan juga zinatul lisama, yang kedua sebagai hiasan langit. Langit indah dengan adanya bintang-bintang tersebut. Yang ketiga, alamun yuhtada bihi, sebagai tanda yang dijadikan sebagai petunjuk. Nah, ya, petunjuk arah mata angin. Nah, atau yang semisalnya, ya, lebih khusus lagi bagi para nelayan. Ya, dengan melihat bintang-bintang tersebut. Nah, menunjukkan mereka, ya, kapan waktunya untuk mengambil ikan dan lain sebagainya. Nah, arah angin dan yang lainnya. Ya. Adapun jadikan bintang sebagai ramalan nasib seseorang, ini termasuk kesyirikan. Atau turunnya hujan disebabkan munculnya bintang ini dan bintang itu, ini suatu kekafiran. Ya. Rasulullah SAW ketika turun hujan, kemudian beliau menukilkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, asbaha min ummati mu'minun bi wa kafirun bi. Pada pagi harinya ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kufur kepadaku. Adapun orang yang mengucapkan mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, diturunkan hujan dikarenakan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia beriman kepadaku. Ya. Adapun yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, diturunkan hujan dikarenakan munculnya bintang ini dan bintang itu, maka dia telah mengkufuriku. Wallahu a'lam bishawab. Natabi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Masih dalam bab yang kita bacakan tadi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.